rasaku tergoda, membuatku lupa perjalanan kita. Jika masih tersisa cinta terus untukku, jangan kau tinggalkan. Ku ingin bersatu, kita mulai lagi kisah yang baru. Maafkan kasih, maafkanlah, ku telah ingkar janji. Maafkan kasih, maafkanlah aku. Katakan kasih, oh katakan, kau kan sanggup lagi. Cinta yang dulu pernah ku miliki, walau jadi hanya karena salah.